Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa? Ya karena enggak ada tahiyat awal tadi. Tentang 11 itu Ramadan dan luar Ramadan. Tentang 11 ada riwayat sahih semua. 3 plus 8, 1 plus 10, 5 plus 6. Tentang 11 rakaat itu Nabi menyebutnya witir. Inni khasyitu an yuktaba 'alaikumul witru. Kalau ada yang tidak begini monggo, hak asasi. Ya kan? Tapi toh semuanya nanti bertanggung jawab atas fatwanya. Terus ada begini yang bilang, pokoknya kami enggak mau karena 20 itu dari Umar. Kami hanya yang mau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya yang dari Umar itu enggak hanya 20-nya tok. 20-nya dari Umar. Jamaahnya ya dari Umar tadi. Riwayat Bukhari tadi. Nah, kalau sekalian dari Umar itu moh. Yang diemohi aja 20 tok. Karuan pisan 20 ya moh. Jamaah ya moh. Nah, ini konsisten temenanan. Apa mas gak jamaah? Nabi gak jamaah. Nah, ayo wis. Apa sawal-sawal barang dilakoni? Nabi Ramadan dan luar Ramadan. Apa enggak gelem 20? Nabi 11. Oh ini konsisten. Moh dengan Umar. Karuan. Lah kadang wong 20 moh jamae arep arep lek ngene iki cocok kau. Yo jangan klaim kalau itu yang paling sunnah. Napa? Muka-muka lah, ini tadi pencerahan untuk semua. Nah terus kulo panjenengan barangkali enggak begini, ya sesuaikan dengan dalil keyakinannya itu. Pendapatnya itu sesuaikan dengan dalil. Perkara keyakinan kita sudah sesuai dengan dalil, enggak iso nglakoni. Wong loro ya sah, papat yo ya sah. Enggak terawih yo sah, ngono. Oleh, sampe naik. Sing penting jangan punya paham yang bertentangan dengan dalil. Masyru'iyatu qada'i shalatil fa'itah. Disyariatkannya mengqada' salat yang ketinggalan. Ini lagi-lagi juga ada orang bilang ketinggalan ya wis. Ora usah di qada'i. Alasannya ibarat undangan walimatul urus ditentukan jamnya. Jam 10 sampai jam 12. Itu karena jam sekian itu acaranya. Jam sekian itu ada pelandangnya sing ngladeni sampean. Nah, sampean teko jam 1 buyar. Wis ra enek segone, wis diringkese kabeh. Dadi teko telat ya ra enek gunane. Dadi lek telat wis buyar. Nah, terus yang mewajibkan qadha itu tidak mengkias salat dengan nekani walimah, mengkias salat dikias dengan kesanggupan ngelakoni apa nyari utang. Pali, utang 1 juta, kapan utang nyauri? Tak sahur tanggal 1 September. 1 September raiso nyaur. Mbah pas macet kendaraannya apa-apa dan sebagainya. Wis menemben ayo, menemben nyaur. Terus, di jereke nyaur menemben, saya kita tagih. Loh, aku kan kondo tanggal 1. Saya wis enggak tanggal 1, tapi telat ya wis. Iki wis telat gak nyaur pisan, men tambah njaluk diduduki. Mbok yo kalau kewajiban itu dikias dengan yang sama-sama kewajibannya. Yang urutang itu wajib. Ini kewajiban dikias dengan nekani mangan-mangan. Lek jame entek, jame telat wis panganane entek. Iki lam yak cok. Kurang cocok. Dan andai teko kono telat pisan, bukan tidak ada gunanya. Titik-titik saya ono gunane. Klarifikasi lah minimal. Menteri menunjukkan bahwa kita itu memperhatikan undangannya. Mohon maaf Pak, Masya Allah, tadi rantai ini pedot gitu dulu tanganku ya nih. Nah, kan nggak jadi apa? Dorina, nggak jadi unek-unek sing gak enak nengati. Wong geng, mboten apa-apa. Ampun ten, niku mau kadung, anu amplope rodok kene oli titik, mboten apa-apa. Sekedik namun sak juta. Ngono. Lek ngene iki telat gak apa-apa. Telat apik ngene. Mungkin gak kebagian berkat. Istilah sholat mungkin gak oleh ganjaran. Tapi ini minimal si klarifikasi njaluk ngapura kena nggih gugurne kewajiban. Ngono lho. Kok diarani ra enek gunane percuma. Masyru'iyatu qada'i shalatil fa'itah, disyariatkannya mengqada' salat yang sudah telat. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan aw nama 'anha fa kaffaratuha ay yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa lupa melupakan salat atau tidur sampai meninggalkan salat, maka cara menghapus dosanya hendaknya orang itu tetap melakukan sholat ketika sudah ingat. Bagi yang tidur ketika sudah bangun. Riwayat Bukhari juz 2 halaman sekian. Fathul Bari Muslim juz 1 477. Dan yang lain-lain, kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.